Semoga pada malam hari ini kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar dengan baik, memahami dengan paripurna dan memiliki kekuatan untuk mengamalkan apa yang telah kita pahami sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbing dalam kehidupan kita. Seperti biasa, sebelum kita awali jumpa kita, kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga sampai dengan malam hari ini, detik saat ini, bagi hamba-hamba Allah yang belum beriman dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jiwanya untuk beriman, berislam, berucap syahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga para pelaku maksiat diberikan hidayah oleh Allah untuk bertobat sampai dengan detik ini, dan bila pun kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, semoga wafat kita tertuliskan, tercatatkan sebagai husnul khatimah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan dipersatukan dengan orang-orang saleh, orang-orang baik, dan khususnya kita berharap mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala agar bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak. Baiklah, pada malam hari ini seperti disampaikan dalam informasi di media sosial kami bahwa seperti biasa sepekan berganti pekan, bila sebelumnya kita melanjutkan di kajian tafsir, maka saat ini kita menghadirkan momentum untuk berdiskusi, belajar bersama-sama dari pertanyaan yang kawan-kawan ajukan, dan kita lihat solusinya dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan pada kita melalui penjelasan para ulama-ulama yang kapabel di bidangnya. Langsung saja seperti biasa kita bagi kepada dua bagian, yaitu dari YouTube dan dari Instagram. Kami infokan kepada teman-teman sekalian bahwa sistem kita seperti biasa, kalau kita mengambil satu-satu yang Anda tuliskan di kolom komentar, nanti akan cukup memakan waktu, dan meng-scroll nanti ke bawahnya juga membutuhkan pencarian lagi. Karena itu sistem kita, sebelum memulai ta'lim, teman-teman diberikan satu ruang untuk menampilkan hal-hal yang ingin kita diskusikan, pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya kita ingin cari solusinya bersama. Nanti setelah itu staf kami akan memprint out ya, lalu menyimpan di meja ini untuk pembahasan seperti ini, nanti yang dari YouTube ya, kemudian juga ada yang dari Instagram ya, demikian, dan ini ada yang dari YouTube juga sudah disatukan. Jadi baik di YouTube ataupun Instagram, teman-teman silahkan tampilkan di ruang yang telah disediakan ya. Pun demikian, nanti kalau ini juga selesai dan masih berjalan, nanti insya Allah jeda ba'da isya akan diinfo kembali seperti biasa, di print lagi dan disimpan di meja kami untuk didiskusikan. Baik, kita langsung mulai teman-teman sekalian. Sekali lagi, jadi jangan ada yang bertanya lagi bagaimana cara bertanyanya ya, karena kita telah sampaikan, cukup Anda tuliskan di ruang pertanyaan yang telah kami sediakan atau di kolom komentar yang nanti akan disalin kembali atau di print out oleh staff kami. Kita mulai dari YouTube dulu ya, dari akun Selalu Bertobat. Masya Allah, semoga Allah bimbing saya dan kita semua untuk senantiasa membiasakan taubat, kembali membersihkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz sekeluarga dan tim Al-Hidayat Official selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami berdoa bagi Anda, semoga Anda dan sekeluarga senantiasa dilindungi, dibimbing dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan lebih baik dibandingkan dengan apa yang kami dapatkan insyaallah. Sebelumnya saya minta maaf Ustaz. Baik, saya maafkan. Karena ini sangat penting dan saya sangat membutuhkan jawabannya. Baik. Mohon izin Ustaz untuk bertanya, apa hukumnya seorang laki-laki menikahi dua orang perempuan bersaudara? Laki-laki ini awalnya menikahi kakaknya, dan selanjutnya si laki-laki ini menikahi adiknya juga. Sedangkan si laki-laki ini statusnya masih sah menjadi suami si kakaknya tadi. Baik, jadi ada adik kakak yang perempuan dinikahi oleh yang laki-laki ini. Ya. Jadi dia menikahi kakaknya dulu, kemudian dia menikahi adiknya. Saya bacakan dulu sampai dengan tuntas. Satu, gimana hukum pernikahan tersebut? Dua, dan ketika si kakak perempuan tadi sudah punya anak, apakah status anak ini seperti anak di luar nikah atau bagaimana? Baik, jika anaknya perempuan dan anak ini mau menikah, yang berhak menjadi wali nikahnya bapaknya atau siapa? Baik, jadi saya petakan berdasarkan pertanyaan ini. Maka yang pertama adalah bagaimana hukumnya menikahi dua bersaudara kandung sekaligus ya, kakak dengan adiknya langsung dinikahi. Kemudian yang kedua, jika si kakaknya kemudian memiliki anak ya, mengandung, melahirkan, punya anak, status anaknya bagaimana? Kita jawab bagian yang pertama dulu. Ini kita bisa cek di Quran surah keempat An-Nisa di ayat ke-23 ya, saya ulangi, Quran surah keempat An-Nisa

anak ini, apakah anak Anda atau kerabat atau yang lain, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemuliaan, hikmah terbaik, dan tentunya kesabaran. Dan dengan kesabaran itu insyaallah ada pahala-pahala yang diberikan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita mesti menyadari bahwa di balik segala apa yang kita sedang dapati berupa titipan dari Allah, apakah terlihat dan terasakan menyenangkan atau terlihat dan terasakan kurang menyenangkan bagi kita, di balik semua itu selalu ada hikmah yang terbaik bagi kita. Dan penyakit itu juga ketika diujikan, ingat, ujian, semua yang menimpa kita ujian, ya, sesuatu yang menimpa asaba yusibu, sifatnya disebut dengan musibah. Jadi semua yang kita alami ini musibah, baik yang terasa menyenangkan, ya, misalnya mendapatkan promosi jabatan, bertambah harta kekayaan misalnya, diangkat dengan status pendidikan yang tinggi, ini musibah. Karena di dalamnya ada ujian, dan itu akan dihisab. Harta akan dihisab, kedudukan akan dihisab, pengetahuan akan dihisab. Jadi nggak ada bedanya, ya, dengan apa yang kita dapatkan dari hal yang mungkin kita rasakan kurang menyenangkan, seperti diantaranya penyakit misalnya, ya, itu pun ujian. Dan di balik penyakit itu, kalau kita sikapi dengan baik, diantara hikmahnya adalah satu, membangun kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah saat ada yang sakit, apakah kita atau bahkan kerabat terdekat kita, anak atau pasangan hidup kita, bukankah kita sering banyak berdoa kepada Allah, ibadah ditingkatkan, kan? Sering memanggil nama Allah, ya Allah, ya Allah, tahajud bertambah, kemudian setelah itu sunnah-sunnahnya puasa, masya Allah, yang belum tentu dikerjakan dalam keadaan sehat. Mungkin ada hikmah Allah melalui si bayi kecil ini supaya pahala orang tuanya ditambah. Masya Allah, nih anak belum balik, ya kan, belum tumbuh, belum ada hisab untuknya, tapi dia bisa memberikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala satu isyarat kekuatan pada orang tuanya untuk menambah pahala-pahala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bisa meningkat rasa sayang. Ya, rasa sayang dan silaturahim. Jadi saling penguatan antara orang tua, rasa kasih orang tua kepada anak, gitu kan? Dan membentuk silaturahim. Melalui sakit kita lihat orang-orang terdekat siapa yang memberikan perhatian, memberikan kasih sayang, ya, memberikan doa, memberikan motivasi dan sebagainya. Ini bisa terlihat, sehingga dengan itu ada momentum untuk membentuk kekeluargaan dengan visi yang sangat kuat dalam kehidupan. Nah, dan yang ketiga tentunya kita diuji dengan ikhtiar. Ikhtiar-ikhtiar ini membuat kita lebih kuat dalam kehidupan. Di antara ikhtiar itu, ada yang sifatnya berbentuk spiritual, ada yang berbentuk ikhtiar muamalah kehidupan kita. Nah, ikhtiar muamalah tentunya berobat, ya, secara medis, silahkan Anda cek secara medis, berangkat ke dokter, lihat penyakitnya apa, sehingga diketahui dengan baik. Atau Anda datang misalnya juga bisa tanya ke ahli herbal misalnya untuk minta juga obat-obat tertentu atau herbal-herbal tertentu yang dikomendasikan dengan medis, sah saja. Di balik semua itu, kita yakini Allah yang menyembuhkan. Allah sang penyembuh, Asy-Syafi. Karena Allah sang penyembuh, dengan ikhtiar tadi, muamalah kita tadi, maka sertakan ikhtiar spiritual kita. Bagaimana ikhtiar spiritual itu dibentuk? Kembali kepada Al-Quran, kita tanyakan, kembali kepada hadis, kita minta dan cari bimbingannya dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti pernah kita sampaikan bahwa banyak ayat dalam Al-Quran membimbing kita untuk bermohon dalam situasi sakit. Contoh, yang paling standar misalnya Quran surah ke-26. Surah ke-26 ini surah Asy-Syu'ara di ayat ke-80. Ini doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diuji dengan penyakit. Jadi begitu ada penyakit ringan ataupun berat terasakan, bagi kita khususnya misalnya atau kerabat yang terdekat kita untuk menyadarkan pada kita, maka lafadznya langsung diabadikan oleh Al-Quran. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Bila pun aku sakit, Allah pasti akan menyembuhkan. Ya, Allah pasti akan menyembuhkan. Ayat ini penting untuk membangun keyakinan dulu terhadap Allah, membangun kekuatan iman. Nah, ini manfaatnya pertama, akan memberikan ketenangan dan kekuatan pada diri kita. Sehingga kalau kita sakit, itu nanti imun spiritual akan meningkat. Dan imun spiritual ini, dari roh kita akan memberikan kemudian kekuatan kepada fisik kita. Sehingga kekuatan semakin bertambah, dan dengan itu peluang untuk menjadi sehat dengan izin Allah menjadi semakin menguat. Ya, pun demikian jika anak kita seperti bayi ini misalnya, atau keluarga yang lain, kita bangun keyakinan dulu. Bila pun aku sakit, Allah pasti akan sembuhkan. Siapapun yang sakit, Allah pasti akan sembuhkan. Berikan keyakinan. Ya, setelah kemudian dengan itu, maka kita pindah kepada ayat-ayat yang lain. Nah, di antara ayat-ayatnya misalnya, kita bisa lihat surah yang pertama 7 ayat sekaligus. Surah Al-Fatihah. Masih ingat teman-teman sekalian? Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu di antara namanya Asy-Syafi'ah. Al-Fatihah itu banyak namanya, Ummul Kitab, Al-Kafi, kan? Kemudian ada Asy-Syafi atau Syafiyah, ya, yang menyembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita mendapatkan informasi bahwa surah Al-Fatihah ini dengan izin Allah punya isyarat yang bisa menjadikan Allah menyembuhkan satu penyakit? Ya, kalau Anda cek di hampir kitab-kitab tafsir, ini ada dengan saya. Kalau kita masih ingat ngaji di surah Al-Fatihah yang pertama, ya, waktu dalam situasi di luar pandemi, teman-teman sekalian masih ingat? Ya, kita kan mulai dari Al-Fatihah, kemudian ke Al-Baqarah, dan seterusnya sampai sekarang masih di Al-Baqarah di ayat ke-16 kan kemarin. Nah, di surah Al-Fatihah, nah ini di halaman 19 ya, saya ambil contoh yang Ibnu Katsir ya, karena di berbagai kitab tafsir pun insya Allah akan ditemukan riwayat ini. Ini ada surah Al-Fatihah. Nanti Anda masuk ke dzikru ma warada fi fadlil Fatihah. Ini standar. Dzikru ma warada fi fadlil Fatihah. Ya, bab yang menyebutkan tentang keutamaan surah Al-Fatihah. Nah, di antara keutamaan ini nanti ada hadis yang disampaikan Al-Imam Al-Bukhari, dikutip oleh Ibnu Katsir rahimahullah, ini di halaman ke-22. Nah, di kitab yang saya pegang ini yang kitab cetakan lama ya. Ini cetakan yang kita tunjukkan dulu. Tahunnya 2004 kalau tidak keliru. Betul, 2004. Ya, ini yang 2004. Nanti ada yang cetakan 2016 juga ada ya. Nanti silahkan dicek lagi. Ya, ini ada di halaman ke-22. Ya, ini di sebelah kanan ya. Nah, di pertengahan nih. Hadithun akhar, hadis lain yang terkait dengan keutamaan surah Al-Fatihah ini. Qala al-Bukhari fi fadailil Quran. Al-Imam Al-Bukhari pernah menyampaikan terkait dengan keutamaan-keutamaan Al-Quran. Apa di antaranya? Haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna, ia telah menyampaikan kepada kami Muhammad ibn al-Muthanna. Muhammad ibn al-Muthanna ini, teman-teman sekalian, itu di antara rawi yang terambil sanad informasinya, hadisnya oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ini orang pertama yang diambil oleh Al-Imam Al-Bukhari sampai nanti sanadnya tersambung terus-terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Muhammad ibn al-Muthanna ini sepanjang pengetahuan saya itu banyak hadis-hadis yang dinukil Al-Imam Al-Bukhari dari beliau ini terkait dengan penyembuhan, pengobatan. Ya, karena itu nanti di Sahih Al-Bukhari, di Sahih Al-Bukhari itu ada 97 kitab, 97 pembahasan. Jadi pembahasan topik gitu ya, dalam bahasa Arab dulu itu disebut dengan kitab. Nanti ada bab, ada fasal. Jadi kalau kitab itu bab umumnya. Ya, kalau kita di bahasa Indonesia menyebutnya bab, itu umumnya, topik umumnya. Di bawah kitab ada bab, di bawah bab nanti ada fasal, faslun, ya, dalam konteks apa. Nah, Imam Al-Bukhari itu menuliskan kitab sahihnya, ya, Al-Jami' As-Sahih Al-Mustadrak Al-Mukhtasar min Umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunani wa ayyamihi. Itu ada 97 pembahasan, 97 kitab. Nah, kitab ke-76 itu namanya Kitabut Tibbi, ya, kitab tentang kesehatan, medis, kedokteran, penyembuhan, ya, at-tib. At-tib itu bisa sekarang diartikan kedokteran, bisa juga terkait kesehatan, bisa terkait penyembuhan. Karena itu dokter disebut dalam bahasa Arab tabib, ya, tabib bahasa Indonesia ya, tabib. Tabib itu bukan tukang obat, ya. Itu dokter maksudnya tabib, ya, laki-laki tabibah, perempuan. Ya, at-tib itu kedokterannya, ya, jadi penyembuhannya. Kekinian seringkali dikaitkan dengan misalnya kalau dari spiritual disebut herbal, kalau medis bisa disebut dengan obat, ya, kalau dia sebetulnya terkait dengan uji klinisnya. Ya, dulu pun seperti itu. Maka kita kembalikan Kitabul Tib, ya, pembahasan tentang kesehatan. Nah, bagian pertamanya bab ma anzalallahu da'an illa anzalahu syifaan. Bab pembahasan tentang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan satu penyakit kecuali bersamaan dengan itu diturunkan syifanya, penyembuhnya, obatnya. Nah, hadis pertama yang terkait dengan bab ini itu diambil dari Muhammad ibn al-Muthanna. Kata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna. Di kitab 76, Kitabul Tibbi. Kemudian hadis nomor yang pertama di bab itu. Bab ma anzalallahu da'an illa anzalallahu syifa'an. Haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna. Haddatsana Abu Ahmad. Ya, Az-Zubairi. Ya, kemudian setelah itu haddatsana Umar ibn Sa'id. Ya, Ibnu Husaini, kemudian Ibnu Husainin qala haddatsani, setelah itu baru kemudian berkata Atha ibn Rabah haddatsani Atha ibn Rabah, ya, bin Abi Rabah mengatakan kepada saya Atha bin Abi Rabah haddatsani, kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi dari Muhammad ibn al-Muthanna, dari Abu Ahmad Az-Zubairi, dari Umar ibn Sa'id ibn Abi Husainin, setelah itu dari Atha ibn Abi Rabah, setelah itu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, setelah itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanadnya disambungkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah menurunkan, mengujikan satu penyakit kecuali menyertakan dengan itu penyembuhnya, obatnya. Nah, di sini pun ketika menyampaikan keutamaan Al-Fatihah, nah, itu yang dikutip pertama kali Al-Imam Al-Bukhari mengambil informasinya dari Muhammad Ibn Al-Muthanna. Maka Muhammad Ibn Al-Muthanna ini agak menarik ya, karena hadis-hadis yang disampaikan ada kaitan erat dengan aspek kesehatan atau aspek-aspek medis. Hadatsana Wahab, hadatsana Hisham, hadatsana Muhammad ibn Sa'id an Abi Sa'id al-Khudri qala, hadis ini tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat mulia Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, kunna fi masirin lana fa nazalna fa ja'at jariyatun fa qalat, ya, kami sedang di perjalanan, ya, sedang berkelompok dengan para sahabat di perjalanan. Ini kisahnya sangat masyhur sekali, sangat populer. Sahabat-sahabat Nabi ya, kadang-kadang berjalan melakukan misalnya ada ekspedisi, kadang berdagang, kadang berniaga, ya, kadang jalan gitu. Beberapa sahabat, kemudian datanglah seorang dari kalangan pembantu dari satu suku, ya. Faqalat, faka dia berkata, ya, inna sayyidal hayyi salimun, ya, sungguh kepala suku di tempat kami itu sedang salimun, sakit. Ini menggunakan tafaul bentuknya, salim, ya, maksudnya marid ini, ya, dia sedang sakit, tapi disebutkan bentuk sehat sebagai tafaul, harapan bisa sembuh. Ya, konon ini ladzig, konon dia disengat ya oleh kalajengking pada saat itu. Wa inna nafaran ghiba fa hal minkum raq, ya, dan sungguh ya ini di tempat kami enggak ada yang bisa menyembuhkan. Ya, ini sudah parah kena racunnya. Apakah di antara Anda bisa yang melakukan ruqyah? Ya, ruqyah dalam hal ini bukan kemasukan jin, ya. Karena ruqyah itu asalnya mengangkat sesuatu ya dari satu tempat sehingga diangkat terpisah dari sumber aslinya. Jadi ada sesuatu benda asing masuk ke satu tempat, kita ingin angkat itu keluar. Nah, itu disebut ruqyah, raqin itu orangnya, ya. Jadi kita keluarkan sehingga tidak ada di tempatnya. Ya, seperti misalnya ya ada racun masuk ke tubuh kita, itu bukan asal dari tubuh kita, kita keluarkan. Nah, itu ruqyah. Maka diambil maknanya kemudian ada orang kemasukan jin, diruqyah, dikeluarkan misalnya ya, supaya keluar jinnya yang tidak bersumber dari tubuhnya atau hal-hal yang kotor yang tidak baik yang memengaruhi keadaan dirinya. Nanti kita bahas terpisah itu ya. Nah, sekarang terkait dengan racun tadi, faqama ma'a rajulun, ya, maka bangkit satu di antara kami, ya, faqama ma'a rajulun, maka ikut ya satu di antara kami ikut dengan dia, ya, kemudian dia melakukan ruqyah, ya, biruqyatin, dan melakukan ruqyah, faraqahu fabara'a, ya, maka dengan izin Allah ketika diruqyah itu sembuhlah, ya, masyaallah. Jadi satu di antara kalangan sahabat tadi, ya, ketika ditanya dia berdiri, ya, kemudian dia ikut dengan perempuan yang budak tadi, yang asisten rumah tangga tadi, yang perempuan dari suku tadi. Kemudian ketika diikuti, disampaikan kepada kepala sukunya, faraqahu, maka dia diruqyah, ya, orang itu meruqyahnya, fabara'a, maka ia sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala, fa amara lahu bi 30 syatan, ya, wa saqana labanan. Maka masya Allah dijamulah kelompok sahabat itu, termasuk orang tadi yang meruqyah, diberikan kemudian 30 ekor kambing sebagai hadiah. Kemudian diberikan juga minuman susu. Falam maraja qulna, maka ketika ia pulang balik lagi, ya. Jadi diberikan hadiah si orang yang meruqyah tadi, 30 kambing, dikasih minuman susu, terus kembali ke rombongan sahabat tadi. Ketika kembali, masya Allah ini bawa kambing banyak, kambing 30 gitu kan, dan sebagainya. Maka qulna lahu, kami bertanya kepadanya, mengklarifikasi, ya. Akunta tuhsinu ruqyatan aw kunta taraqi? Kamu ini cuman coba-coba ngeruqyah aja, atau memang kamu ini ahli ruqyah? Jadi ketika dia balik bawa kambing banyak kan, dan berhasil sembuh dengan izin Allah ketua suku tadi, kemudian beberapa sahabat mengkonfirmasi, kamu ini memang ahli ruqyah atau memang coba-coba ruqyah saja gitu kan, coba cari peruntungan. Qala, maka ia menjawab, la ma raqaitu illa bi ummil kitab. La, ya, dia berkata, tidak, aku sebetulnya enggak pandai-pandailah tentang ruqyah ini, kecuali aku cuma bacakan saja Al-Fatihah, Ummul Kitab. Ya, illa ma raqaitu illa bi Ummul Kitab. Qulna la tuhadditsu syai'an hatta na'ti wa nas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kami sepakat sudah, kita jangan bahas dulu, jangan diskusi dulu tentang ini, kita nanti bicarakan saja ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian falamma qadimna al-Madinah, ketika kami sampai ke Madinah, dzakarnahu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, kami sebutkan kisah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka beliau kemudian berkata, bersabda, merespon, wa ma kana yudrihi annaha ruqyatun, ya, aqsimu wadribu li bisahmin. Masyaallah. Kata Nabi, tahu dari mana dia kalau Al-Fatihah itu bisa digunakan sebagai ruqyah? menyembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ayo tahadduts bi nikmat. Syukuri. Ya, syukuri ini pemberian dari Allah melalui orang tadi. Ayo, silakan. Ya, nikmati ini semua dan saya pun ingin cicipi bagiannya sama-sama. Jadi ini respon Nabi untuk membenarkan apa yang disampaikan tadi bahwa surah Al-Fatihah itu bisa kita niatkan kepada Allah sebagai wasilah untuk mendapatkan kesembuhan. Nah, sejak peristiwa ini Al-Fatihah juga dinamai sebagai Asy-Syafiyah, yaitu satu surah yang dengan izin Allah bisa menyembuhkan. Nah, hanya pertanyaannya bagaimana? Banyak orang sekarang baca Al-Fatihah gitu kan, tapi gak sembuh-sembuh. Ada yang 2 kali, 3 kali, 100 kali, 1000 kali, sedangkan sahabat ini baca sekali sembuh gitu kan. Nah, ini cara bacanya. Maka bagaimana cara baca ayat Al-Quran sehingga ayat ini bisa memberikan dengan izin Allah satu manfaat kepada jiwa dan obat dari penyakit. Ya, itu rahasianya ada di Al-Quran surah ke-17 ayat 82. Ya, saya ulangi, Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 82. Perhatikan kalimatnya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari ayat-ayat Al-Qur'an itu firman-firman Allah Subhanahu wa taala ada yang kami izinkan, kata Allah, menjadi syifa, penyembuh. Ya, dari penyakit-penyakit yang sulit ditemukan obatnya. Atau penyakit-penyakit hati yang menggerogoti. Jadi syifa itu obat bagi dua jenis penyakit. Satu penyakit hati. Ya, iri hati, dendam, dengki, ya, riya, sum'ah, itu nggak ada di klinik. Nggak ada di rumah sakit obatnya. Itu harus kembali kepada Allah. Ya, karena Allah yang menguasai hati kita, jiwa kita. Yang kedua, penyakit fisik yang secara medis tidak ditemukan obatnya atau belum ditemukan, sulit. Ya, sampai angkat tangan susah nemukannya dan sebagainya. Maka kalau sudah sedemikian rupa, itu tanda dari Allah supaya kita diminta kembali kepada Allah untuk bermohon, untuk meminta. Disinilah titik, ya, kita disadarkan kembali bahwa semua pengetahuan kembali kepada Allah, semua jawaban kembali kepada Allah. Kalau sampai titik ini belum yakin dan belum mau kembali juga kepada Allah, maka dengan cara apa lagi harus diingatkan? Nah, maka dari sini disampaikan oleh Allah dengan kalimat syifa, syifaun wa rahmatul lil mu'minin. Ada yang bentuknya rahmat. Rahmat bisa pemberian, bisa rezeki, bisa keturunan, bisa ampunan dari dosa, kan? Dan kasih sayang yang sifatnya luas. Untuk siapa itu bisa menjadi syifa dan rahmat? Lil mu'minin. Awas, redaksinya tidak mengatakan lil muslimin, bagi semua orang-orang Islam. Awas, tapi lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman, yang yakin tanpa ragu. Ya, orang yang mukmin sudah pasti muslim, tapi tidak semua yang muslim itu mukmin. Ingat, mukmin ya asalnya dari kata amana yu'minu imanan. Ya, orang yang memiliki keyakinan kuat tanpa ragu terhadap Allah. Yakin kuat tanpa ragu. Yuk kita bedah sebentar. Nah, ini menarik ya, teman-teman sekalian. Coba kita hapus dulu yang ini. Jadi saya mau sampaikan satu hal yang sangat penting, bahwa kita ambil beberapa istilah-istilah, ya, ada terminologi, misalnya ini muslim, ya, ini orang Islam, ini umum nih, muslim, ya, yang taat, yang soleh, yang biasa-biasa, yang juga ya menyimpang, yang macam-macam, dia mengaku muslim, sepanjang aku muslim dan lisannya bersyahadat, ya dia disebut muslim. Ya, nanti level ini naik menjadi mukmin. Ya, nanti dari mukmin naik menjadi taqi, bentuk tunggal singular dari muttaqun. Ini jamaknya, ya, tunggalnya taqi. Nanti di sini ada mukhlis, ya, mukhlis. Kemudian puncaknya ada muhsin. Muhsin itu udah paling tinggi. Muhsin paling tinggi. Ya. Nah, sekarang lihat baik-baik teman-teman sekalian. Fokus ya. Jadi kita batasi di 3 ini saja. Biasanya ini yang standar gitu. Muslim ini masih umum. Siapa yang bersyahadat bahkan mengaku dirinya Islam, maka dia muslim. Mengaku dirinya beragama Islam, dia muslim. Nah, muslim ini kalau kita ingin melihat kualitasnya, benar keislamannya, real Islam, ya, muslim yang sejati, maka kita bisa cek di imannya. Iman. Iman itu artinya yakin tanpa ragu. Yakin tanpa ragu. Nah, jelas ya? Saya ulang. Iman itu yakin tanpa ragu. Nah, pemilik iman itu disebut mukmin orangnya. Mukmin itu laki-laki, mukminah untuk perempuan. yakin tanpa ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yakin terhadap Allah artinya meyakini segala yang Allah tetapkan. Baik itu berupa perintah atau larangan ataupun hal yang sifatnya informatif. Jadi setiap yang Allah sampaikan yakin enggak ada ragunya. Nah, bagaimana bisa mengecek seseorang itu punya sifat iman, yakin tanpa ragu, kuat yakin tanpa ragu? Maka itu bisa dicek dengan sifat takwa. Ini takwa. Takwa. Apa itu takwa? Singkatnya, apakah ia mampu membuktikan keyakinannya tanpa ragu dengan menjalankan, mengamalkan, ya, melakukan apa yang Allah perintahkan tadi, ya, berupa amar, ya, if'al, atau meninggalkan apa yang Allah larang, la taf'al, ya, nahi, if'al, wa la taf'al. Cuman itu, dua saja tugas kita dalam kehidupan, menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. If'al, wa la taf'al, do it, leave it, ya, kerjakan, kemudian tinggalkan. Ada perintah, ada larangan. Jadi ketika seseorang mengatakan saya punya iman, dan semakin tinggi imannya, semakin kuat imannya, maka itu bisa diuji dengan melihat bagaimana sifat takwanya dengan mengamalkan bukti iman tadi melalui perintah yang dikerjakan atau larangan yang ditinggalkan. Ini disebut dengan takwa. Orangnya tunggal disebut dengan taqi, ya, jamaknya disebut dengan muttaqun atau muttaqin bentuk nasabnya. Karena itu ketika Allah menyebutkan kalimat muttaqin, imannya ini pasti ikut. Pasti ikut, dan amal soleh pasti disebutkan. Ya, silakan Anda cek misalnya kalimat muttaqin pertama di Al-Baqarah, ya, ayat kedua. Ya, di Al-Qur'an ini kalimat takwa pertama, pemiliknya disebut muttaqun atau muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Siapa muttaqin ini? Pemilik takwa ini. Lihat ayat 3-nya. Alladzina yu'minun, iman. Alladzina yu'minuna, mukmin orangnya. Ya, amana, yu'minu, amana, pemilik iman, bentuk infinitifnya, yu'minu, yu'minu, bentuk progresifnya, yang terus ditambah, dikuatkan, yu'minu, jamaknya yu'minuna, ya. Alladzina yu'minuna, orang-orang takwa, pemilik sifat takwa, pengamal itu adalah pertama, dia punya iman, kekuatan, keyakinan kepada Allah tanpa ragu, yang dengan itu semua, dia buktikan lewat amalan. Apa amalnya? Wa yuqimuna shalah, salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, infak, dan seterusnya. Karena itu, jika Anda ingin doa-doanya cepat dikabulkan oleh Allah, baca satu surah, baca satu ayat, manfaat surah itu, manfaat ayat itu kita dapatkan cepat, maka itu akan terkait berkelindan dengan tingkat ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa. Karena itu, ada statement langsung disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya, Quran surah kelima, Al-Maidah, Al-Maidah. Ya, di ayat yang ke-35 paling kanan sebelah bawah di mushaf standar, ya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Hei, seluruh orang-orang yang telah memiliki iman, ini, yang telah mengaku beriman kepada Allah. Ya, ittaqullah. Tingkatkan selalu takwamu kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hei orang-orang yang telah memiliki iman. Hei para pemilik iman, tingkatkan selalu takwamu kepada Allah. Tambah sholatmu, tingkatkan sunnahnya, tambah bacaan Qur'anmu, tambah sedekahmu, tambah sifat baikmu. Wabtaghu ilaihil wasilah. Dan dengan peningkatan takwa ini, cari wasilah untuk memohon kepada Allah terkait dengan pengabulan dari doa yang engkau harapkan, dari keinginan yang ingin kau raih. Dalam konteks tadi ada yang sakit, engkau ingin memohon kepada Allah supaya bacaan-bacaan itu menjadi manfaat. Doa-doa cepat dikabulkan, ayat-ayat diijabah. Bagaimana caranya? Sebelum Anda meminta itu, tingkatkan dulu takwa kepada Allah. Tobat dulu ketika berbuat maksiat, tobat, sehingga ini ditinggalkan. Dalam hal yang bersamaan, bangun sholat malam, ya. Kemudian tunaikan puasa sunnah, mohon kepada Allah, minta dengan baik. Apa yang terjadi? Wabtaghu ilaihil wasilah, minta dengan wasilah itu, maka setelah itu lihat kemudian perubahan yang terjadi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, minimal hati kita akan diberikan ketenangan, kekuatan, kesabaran. Setelah itu ada sesuatu yang besar yang akan terjadi dalam kehidupan, termasuk dengan izin Allah pengaruh terhadap bayi tadi. Nah, kemudian dari tingkat-tingkat kesulitan dalam aspek kesehatan tadi, dari penyakit-penyakit tadi, puncaknya adalah zikir dan doa Nabi Ayyub alaihi salam, tertuang di Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Wa ayyuba idzana rabbahu anni massani yadhur wa anta arhamur rahimin fastajabna, ya. Jadi ketika beliau berzikir di ayat 83-nya, kemudian Allah jawab di ayat 84-nya, fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min dhurrin ya wa atainahu ahlahu mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Kami cepat jawab doanya. Kapan doa itu cepat dijawab? Ya, rahasianya di ujung ayatnya. Ayat ke-84 lihat di ujungnya. Wa dzikra lil 'abidin, dan ini menjadi pengingat bagi hamba-hamba Allah yang 'abid. Apa itu 'abid? Nah, sifat menunjuk pada kuatnya ibadah. Ya, dari kata abada ya'budu, orang disebut 'abid, ya, ibadah tingkatkan. Ibadah tingkatkan dan zikir tadi pakai. Rabbi inni masanni masani yadhur wa anta arhamur rahimin. Anda bisa katakan ya Allah anta arhamur rahimin. Allahumma anta arhamur rahimin. Allahumma anta arhamur rahimin. Allahumma shfi ya Allah. Allahumma shfi ya Allah. Allahumma shfi ya Allah sabiyya. Ya Allah, berikan kesembuhan pada bayiku. Ya Allah, berikan kekuatan, kesehatan dan hikmah terbaik di balik ujian penyakit ini. Demikian pesan dari Al-Quran dan petunjuk dari hadis-hadis Nabi SAW. Sekali lagi, semoga adinda dewa kita disembuhkan, disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kesabaran untuk orang tua, keluarganya. Baik teman-teman sekalian, di kami sudah terdengar sayup-sayup suara adzan, sudah tiba waktu Isya, ya, wilayah Indonesia bagian Bekasi. Ya, di Indonesia bagian barat, mohon izin ya bagi kami untuk mendengar azan, menjawab dan menunaikan salat Isya terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjutkan kembali ba'da Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, kami di sini telah menunaikan salat Isya berjamaah beserta amalan sunnahnya. Pun demikian dengan Anda semua, semoga juga telah menunaikan salat tentunya sesuai dengan wilayah masing-masing. Terhubung dengan saluran kami Adi Hidayat Official, boleh jadi ada yang di tanah air di Indonesia yang mungkin telah menunaikan waktu Isya dan telah lewat batasnya. Pun demikian di luar tanah air dari negara-negara yang tersambung, boleh jadi bahkan baru masuk kepada waktu yang berbeda karena perbedaan waktu yang cukup jauh sesuai dengan negara masing-masing. Namun demikian, tetap mudah-mudahan selalu semangat, diberikan kekhusyuan untuk menunaikan sholat berjamaah sesuai dengan waktu setempat, dan semoga Allah memberikan pahala kepada kita semua seperti yang Allah janjikan. Baik, kita coba lanjutkan tadi dari YouTube sudah, dari Instagram, kemudian kita akan coba kembali kepada YouTube. Dari akun Ari Syaban, ya, belum menyampaikan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

kan? Wa yukhlaqu wa yusamma. Ah, ini di antaranya meriwayatkan rawahul Imam At-Tirmidzi, rawahul Tirmidzi. Ah, ini hadis. Kullu ghulamin rahinatun bi'aqiqatihi. Setiap anak itu, setiap anak, kan? Setiap anak rahinatun tergadai. Gadai itu bergantung pada sesuatu, tergadai bi'aqiqatihi dengan akikahnya. Dengan akikahnya. Ah, kan? Bagaimana menjalankan akikah ini? Tuzbahu anhu yauma sabi'ihi. Maka disembelihkan, disembelihkan ya, untuknya yang tergadai ini yauma sabi'ihi pada hari ketujuhnya. Ya, pada hari ketujuhnya. Wa yukhlaqu, kemudian dicukur, dicukur. Ya, ada yang sebagian, ada yang dihabiskan, kan? Wa yusamma, dan dinamai, diberi nama ya. Ah, ini rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Baik, kita lihat teman-teman sekalian dari bagian pertamanya. Kullu ghulamin rahinatun bi aqiqati. Tiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Apa yang tergadai di sini? Kan? Apakah keadaannya ataukah amalnya gitu kan? Ataukah kemudian masa depannya atau apa yang tergadai di sini? Ya. Nah, di sini penting diketahui, kita bahas tentang akikah dulu. Nah, ini kita ambil ilmu hikmahnya dulu ya, untuk mengetahui ilmu hikmah ini nanti bisa digali baik dalam perjalanan sejarah, uraian-uraian tersirat dari Al-Qur'an ataupun hadis, atau nanti dari diksi yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ataupun yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an. Akikah ini nanti kalau kita gali akar infinitif ya, dari turunan katanya, dari kata akka nih. Ya, akka. Akka. Ya, akal ini asalnya sesuatu yang terbelah. Ya, terbelah gitu. Kayak syaqqa gitu kan, sesuatu yang terbelah. Jadi kalau ini ada sesuatu dipotong, potong teman-teman sekalian, potong sampai terpisah, terbelah gitu ya. Nah, itu akal namanya, ya. Akal. Jadi kalau kita ambil misalnya sisi positifnya, ya, sifatnya disebut dengan akikah. Akikah. Negatifnya disebut uquq namanya. Uququn. Sisi negatifnya. Nah, saya mau bicara begini. Pertama, saya ingin tanamkan dulu satu informasi dalam Al-Quran. Ini agak dalam ya. Dalam sedikit kajiannya, tapi mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman pada kita dengan cepat dan kuat ya. Masih ingat, sering saya sampaikan di berbagai sesi bahwa manusia itu saat tercipta, terjadi kemudian perpaduan antara roh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melalui malaikat Jibril masuk ke dalam jasadnya, fisiknya, jasmaninya. Ya, ini dulu yang tercipta. Kemudian berproses ya sampai usia 4 bulan. Ya, di Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat 28 sampai dengan 29, ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara min salsalin min haba'in masnun fa idza sawaituhu. Ya, ketika Allah menciptakan manusia disempurnakan dulu proses jasadnya, fisiknya, dari mulai perpaduan spermatozoa dengan ovum membentuk kemudian alaqah atau zigot, ya, mulai bernempel di dinding rahim, mulai berkembang jadi mudghah dalam usia 4 bulan 120 hari, wa nafakhtu fihi min ruhi, ditiupkan roh dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat. Ini nanti di Al-Arba'in nomor hadis yang keempat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, kemudian thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh, diutus malaikat untuk meniupkan roh. Inna ahadakum yajma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah, thumma yakunu mithla dhalika mudghah, thumma yursalu ilaihi al-malak ya fayanfukhu fihi ar-ruh. Setiap kalian berproses di perut ibunda kalian, ya, dalam rahim ibunda itu 40 hari pertama berbentuk perpaduan, percampuran antara spermatozoa dengan ovum, 40 hari kedua berbentuk zigot, mulai menempel di dinding rahim, 40 hari ketiga berbentuk mudghah, ya, mulai ada tampak daging keratan. Kemudian setelah itu 120 hari 4 bulan ditiupkan roh, dikirim malaikat meniupkan roh. Nah, ini saat roh ini masuk ke dalam jasad, karena roh ini sumber kehidupan, maka ini jasad mulai bisa beraktivitas dalam konteks mengalami tanda-tanda kehidupan, mulai ada pergerakan ya, mulai bisa beraktivitas, bernafas dan sebagainya ya. Karena itu roh ketika masuk ke dalam jasad disebut dengan nafas namanya, nafas. Jadi proses menyatunya roh ke jasad ini menjadi nafas. Ya, karena itu diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi nafas, mulai bisa bernafas, mulai bisa bergerak, ya kan? Nah, ketika ini masuk, sempurna ini nafas ke dalam sini, sudah masuk ke sini, sempurna nafas, sudah bisa bernafas, maka dia membawa dua unsur kehidupan yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua potensi kehidupan, ya. Satu adalah sifat-sifat baiknya disebut dengan jiwa takwa, ya. Yang kedua adalah katalis yang mendorong takwa ini supaya muncul, ya, supaya terdorong naik, melatih takwanya supaya muncul, ya. Seperti lawan tapi sebetulnya untuk melatih ini muncul, disebut fujur namanya, fujur. Ya. Ini kejadian ini secara singkat disampaikan di Quran surah 91 di ayat 7 sampai 10. Asy-Syams, surah Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Surah 91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi nafas, ya, yang telah tercipta dengan sempurna. Apa sempurnanya? Roh telah masuk ke dalam jasad. Maka ketika masuk ke sini, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka di dalamnya ada dua potensi, fujur dengan takwa. Ini takwa ini kumpulan sifat-sifat kebaikan. Ya, ada jujur, takwa itu kan, ada sabar, gitu kan? Kemudian ada tawadhu dan seterusnya. Ya, tawadhu. Ya, ini sifat-sifat kebaikan. Karena itu kita diminta ibadah untuk melatih sifat baik ini muncul. Ya. Sholat misalnya kan, sholat itu kan bagian dari takwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa di situ? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, ya kan? Apa fungsi sholat itu? Tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi mencegah perbuatan keji dan munkar. Intinya apa? Supaya baik. Puasa kan tujuannya takwa. Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, supaya takwa. Ketika takwanya naik, nafsu kan ditekan. Ya kan? Baik, kemudian haji juga, umrah, ya, utamanya takwa, bekalnya takwa. Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khaira zadin takwa. Jadi kita diminta ibadah untuk menaikkan sifat-sifat baik ini supaya jadi orang baik. Ini. Nah, katalis untuk menaikkan ini selain berlatih lewat ibadah, diciptakan lawannya untuk belajar. Misal di sini ada jujur, di sini ada dusta. Ya kan? Di sini ada sabar, di sini ada marah yang tidak terkontrol, ya kan? Di sini misalnya tadi ada tawadhu, di sini ada sombong misalnya. Nah, ini sombong diciptakan bukan ingin menjadikan manusia sombong, tapi melatih supaya tawadunya muncul. Seperti marah diciptakan bukan ingin membuat manusia menjadi pemarah, tapi supaya sabarnya itu terlatih. Ya, sering saya katakan, sering saya contohkan, kalau tidak ada marah, bagaimana sabar bisa muncul? Kan nggak mungkin ujung-ujung dikatakan pada seseorang, misalnya, sabar ya, sabar. Nggak ada pemicu, nggak ada hujan, nggak ada petir, nggak ada angin, nggak ada apapun. Tiba-tiba Anda katakan sabar ya, gitu kan? Kan jadi persoalan. Kalau nggak percaya, silakan tes. Suami pulang dari kantor, nggak ada apa-apa, nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada segala macam. Begitu datang, ibu tanya deh, langsung katakan, papa sabar ya pa. Ya, wah, suami kan bingung, mama kenapa, mama kena covid. Jadi teman-teman sekalian, nah ini kan katalis gitu kan, supaya ini naik nih ke permukaan. Nah, orang yang mampu mengoptimalkan ini sehingga takwanya naik, ini ditekan ini turun, jadikan katalis sehingga ini turun, ini yang naik. Maka hidupnya cenderung akan bahagia. Qad aflaha man zakkaha. Orang jujur itu bahagia hidupnya. Sederhana saja. Bahagia itu sederhana. Bahagia itu tingkatkan takwa. Ayo bikin status, ya. Bahagia itu sederhana, tingkatkan takwa. Ya. Baik. Tidak harus dengan makanan, minuman. Ya, bagi Anda yang ngopi, kopi bahagia. Tapi yang tidak ngopi kan tidak bahagia. Ya kan? Bagi Anda yang senang durian, ya durian bahagia. Tapi yang mabok dengan durian tidak bahagia. Ya, karena itu sederhana kata Allah, satu sisi yang paling objektif semua bisa mendapatinya. Bahagia itu sederhana ketika engkau mampu meningkatkan takwamu. Ya? Nah, bahagia itu ketika engkau jujur, ketika engkau sabar, ketika engkau tawadhu. Ini sumber kebahagiaan. Maka kalau ingin cari kebahagiaan, ini kumpulkan sifat ini. Waqad khaba man dassaha, tapi nestapa orang yang hidupnya mengoptimalkan lawannya. Jadi ini dia tepikan, ya, dia tekan, ini malah naik. Ya, dusta diperbanyak, sombong. Orang sombong itu enggak akan bahagia, enggak akan senang. Ya, ingat. Ini lawan loh ya. Jadi kalau nestapa, Anda hidupnya cenderung pengen nestapa, ya silahkan dekat dengan kesombongan. Dekat dengan dusta, ya, dekat dengan misalnya ya macam-macam yang disebutkan sifat-sifat buruk. Tapi siapa yang ingin seperti itu? Tidak ada. Ya, karena itu setiap orang menginginkan sifat-sifat baik ini. Nah, teman-teman sekalian, tapi pada prakteknya ini tidak mudah. Ya, ini tidak mudah. Ini, sifat fujur ini dimanfaatkan oleh setan. Setan. Nah, setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Setan itu memohon kepada Allah untuk bisa menggoda manusia. Ingat ya, setan tidak punya kuasa untuk memaksa. Ingat, setan tidak punya kuasa untuk memaksa. Jadi bodoh kalau ada manusia mengikuti setan, karena setannya nggak maksa. Dia hanya diberikan peluang menggoda, itu pun dibentengi oleh Allah ketika kita mau mengambil bentengnya. Ya, nanti di yaumil akhir diabadikan di Al-Quran, setan itu berlari, melepaskan diri. dari semua orang nuntut. Orang berkata, gara-gara kamu nih, kata setan, saya kan gak maksa, saya cuma ngajak, kenapa kamu ikut? Di saat itu Anda tidak bisa mengatakan, dasar kamu sunayo, tidak bisa. Ya, sudah, itu sudah hisab, gitu kan? Sudah waktunya, gitu. Maka dari itu, sebelum sampai ke tahap akhir kehidupan kita, kita harus sadar, jangan sampai terbawa ini. Nah, di Quran surah keempat, An-Nisa, Quran surah 4, ayat 118, dia mengajukan kepada Allah, ya, la'anahullah wa qala latakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa. Ketika dia dilaknat, dia berkata, ya Allah, berikan aku kesempatan untuk mengambil bagian dari satu jiwa manusia untuk aku goda. Maksudnya apa? Ini sifat fujur. Ya, maka dia katakan, wala udhillannahum wala umanniyannahum, ayat 119-nya, wala udhillannahum wala umanniyannahum. Ya, maka aku akan sesatkan mereka lewat godaan di sini, wala umanniyannahum, aku berikan angan-angan, imajinasi. Makanya jangan heran kalau manusia sering berimajinasi, ya, apalagi di tempat-tempat yang setan banyak di situ. Kamar mandi itu banyak setan yang kotor-kotor. Makanya jangan mencari inspirasi di kamar mandi. Apa yang mau dicari inspirasi di toilet? Ya, nggak ada inspirasi di toilet. Keluar dari situ cepat, jangan lama-lama. Ini baca berita di toilet, baca koran di toilet, apa yang mau dibaca? Ini kan? Nah, jadi keluar dari situ, dapatkan di tempat yang terbaik. Ini yang dimanfaatkan oleh setan. Nah, sehingga alih-alih mengarahkan katalis pada kebaikan ini, dia memerintahkan pada yang buruk. Keluar dari nafas ini sesuatu yang buruk. Ya, keluar dari nafas sesuatu yang buruk. Ya, diperintahkan lewat siapa? Lewat setan. Ini yang dimaksudkan di Quran surah ke-12 di ayat 53. Ya, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu. Ya, dan sungguh kita enggak bisa mengatakan diri kita suci, diriku suci karena ada nafas, ada nafsu, ada fujur. Dan sungguh nafas ini bisa digoda oleh setan lewat sifat fujur. Ini menggunakan sistem sinecdoche totem proparte. Jadi bahasa Indonesia itu ada sinecdoche pars pro toto, sebagian mewakili keseluruhan, ada sinecdoche totem proparte, keseluruhan diambil untuk mewakili sebagian karena dominan di situ. Ya, maka Quran menyebutkan nafasnya nih. Ya, disingkat di bahasa kita dengan nafsu. Nafsu yang dimaksud sifat fujurnya. Ini teman-teman sekalian, nafsu ini mengarahkan pada sesuatu yang buruk. Su itu sesuatu yang buruk. Su sesuatu yang buruk yang tadi disebutkan. Ya. Nah, ada yang sangat menarik tuh, ada yang sangat menarik. Jadi, manusia diciptakan oleh Allah dengan takwa dan fujur, dikenal dengan nafsu. Di takwa dengan nafsu lawannya sama-sama disebutkan ini 115 kali, ini nafsu 115 kali. Setan 88 kali, malaikat membisikkan takwa 88 kali dalam Al-Qur'an. Jadi, kalau malaikat diciptakan dengan takwa saja. Ya kan? Nah, menariknya ada makhluk yang diciptakan dengan nafsu saja. Jadi ada yang dengan takwa saja itu malaikat, karena itu jangan heran, ya, malaikat itu selalu sempurna, suci, tidak pernah berbuat maksiat. Di, makhluk sempurna itu, makhluk ya, yang sempurna itu malaikat. Ya, Quran surah ke-66 ayat 6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak akan pernah berbuat maksiat dan menunaikan tugas sesuai dengan tupoksinya. Ya, silahkan cek, tidak akan ada yang berkhianat. Pernah dengar malaikat Jibril korupsi ayat? Mustahil. Ya, mustahil. Tidak pernah malaikat Jibril korupsi ayat, apalagi korupsi bansos misalnya atau yang lainnya. Dan pasti ya, itu selalu sempurna ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tidak pernah ada malaikat maut tertukar mencabut nyawa, mustahil. Kenapa? Karena sifatnya sempurna, tidak pernah berbuat salah. Jadi, jangan pernah memuji malaikat karena kurang kerjaan, karena memang sifatnya sudah terpuji. Nah, lawan dari sini nafsu. Ada makhluk yang diciptakan dengan nafsu saja. Apa itu? Hewan. Ya, si aman, nafsu. Si singa, nafsu, gitu kan? Macan, nafsu. Kucing, nafsu. Kuda, nafsu. Jadi, hewan diciptakan dengan nafsu saja. Makanya jangan pernah menuntut hewan untuk bersikap sopan, berakhlak, mulia. Susah. Ya, delman kalau datang syahwatnya, ya sudah. Kucing datang syahwatnya, depan Anda bisa dilakukan. Ayam juga begitu. Silakan misalnya, delman, keliling kota Bekasi, nggak pakai celana. Dia bangga aja. Ya bangga aja, ketawa depan Anda tuh. Padahal dia nggak berbusana, ya buang kotoran di mana saja, wajar. Jadi jangan pernah mencela hewan, karena memang hewan itu hidupnya tercela dalam keadaan dengan nafsunya. Ya, dan jangan sampai banyak memuji malaikat, karena sudah terpuji. Hanya persoalannya manusia hidup dengan takwa dan nafsu. Hewan nafsu saja. Ingat, hewan nafsu saja. Jika nafsu ini dominan, maka muncul sifat-sifat buruk teman-teman sekalian. Nah, paham sampai di sini? Apa kaitan dengan pembahasan kita? Sekarang perhatikan baik-baik. Seorang yang tumbuh, anak yang tumbuh, dewasa, kemudian nafsunya cenderung ya mendominasi pada dirinya karena pengaruh-pengaruh lingkungan di sekitarnya. fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassirani aw yumajjisani. Tumbuh terpengaruh oleh lingkungan yang tidak baik, tayangan-tayangan yang buruk, pengaruh-pengaruh sekolah, ada teman yang tidak bagus, sehingga tiba-tiba kemudian, mohon maaf sekali, dia misalnya tiba-tiba bisa durhaka pada orang tuanya, ya, bisa mencela orang tua, bukan sekedar membantah, tapi juga bisa melukai, menyakiti. Allah, berlindung kepada Allah, yang terjadi seperti sekarang, ya Allah, bahkan tega kemudian menyakiti, menzalimi, ada yang sampai membunuh, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, durhakanya anak pada orang tua disebut dengan uququl walidain. Uququl walidain. Ini yang konteks negatif tadi. Masih ingat yang negatif? Uquq terbelah. Bisa akan rasa sayang yang ditanamkan oleh orang tua dari sejak dalam rahim ibundanya, dididik, dirawat, itu menjadi terbelah, kayak hilang. Belah. Akibat pengaruh-pengaruh nafsu, pengaruh lingkungan yang mengaktifkan sifat fujur nafsunya. Ya, dipengaruhi oleh setan tadi. Jadi terbelahlah kasih, sifat kasih yang sudah ada terbelah, seakan hilang. Perhatian seakan terlupakan, perawatan, kasih sayang, diganti popoknya, disayang-sayang, diangkat, ditidurkan, dimomong-momong, itu hilang, terbelah, semua gelap. Gelap, ukuk namanya, ukukul walidain. Anak-anak yang durhaka karena dikuasai oleh apa? Oleh nafsunya, pengaruh setan dan lingkungan sekitarannya. Nah, karena itu, diharapkan ada satu syariat yang diajarkan dalam Islam dengan harapan melalui syariat itu diharapkan kita berdoa bermohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya anak itu tumbuh ya dan terbelahlah potensi durhaka kepada kedua orang tuanya, potensi perbuatan buruknya. Nah, untuk membelah ini maka kita ambil yang positifnya yaitu aqiqah. Ya, sifatnya disebut apa? Aqiqah. Jadi aqiqah itu ya hikmahnya dalam ilmu hikmah syariatnya disyariatkan ini dengan harapan sebagai ritual yang kita tujukan sebagai doa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, komitmen yang dibangun untuk memotong lebih dini potensi-potensi nafsu yang negatif yang memungkinkan anak di kemudian hari terpengaruh buruk sehingga melawan ataupun durhaka kepada kedua orang tuanya. Paham sampai sini? Karena itulah yang dipotong itu binatang. Ya, yang dipotong apa? Binatang. Bukan bawa kuetar misalnya kan akikah pakai kuetar kan tidak ya. Tapi yang kita potong apa? Binatang. Ya, dalam hal ini kambing nanti yang disiapkan ya. Nanti ada hikmahnya lagi kalau mau lebih jauh nanti agak panjang bahasanya. Kenapa bukan ayam Ustaz? Ya kan? Kenapa bukan sapi? Kenapa harus kambing? Nanti ada hikmahnya lagi yang terkait dengan itu semua. Tapi saya cukupkan dulu sampai pembahasan di sini. Jadi itu hikmah awalnya. Kenapa disimbolkan lewat binatang, disyariatkan lewat binatang dengan tujuan memotong nafsu yang memang lekat erat dengan binatang sehingga sifat-sifat itu tidak berpengaruh dalam kehidupan. Hanya ingat, sifat memotong ini pun ketika akikah dilakukan, teman-teman sekalian, itu terkait erat dengan komitmen orang tua melalui akikah itu bersiap menjaga anak dan merawatnya supaya dia tidak durhaka di kemudian hari. Ini yang disebut dengan tergadai tadi rahim atau tergadai. Nah, ini dengan proses ini diharapkan orang tua komitmen dan digadaikan dengan komitmen itu melalui ritual tadi, syariat akikah tadi. Jadi begitu kemudian ada itu dilakukan, ya, maka apa yang bersamaan terjadi dengan itu semua? Orang tua berkomitmen, berdoa, mohon kepada Allah. Jadikan anak ini anak yang saleh, ya Allah. Bebaskan dia dari pengaruh nafsunya yang buruk, gitu kan? Kemudian ketika disembelih, dia berdoa, mohon kepada Allah, minta kebaikan. Saat itu pula ketika itu, ya, komitmen ini dituntaskan lewat apa? Satu, lewat pemberian namanya dan sekaligus memotong atau mencukur ya rambut-rambut yang ada di kepalanya, bukan sekedar berharap supaya menjadi bersih dan baik, tapi juga membersihkan pengaruh-pengaruh pikirannya dari pikiran-pikiran atau pengaruh-pengaruh negatif yang memungkinkan ia berbuat buruk di masa yang akan datang. Maka ini bagian dari dicukur dan disedekahkan nanti, ditimbang disedekahkan seperti hadis nanti. Riwayat dari Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha ketika dikaruniai Al-Hasan dan Al-Husain dan belum bersedekah dengan timbangan sesuai dengan apa yang dicukurnya itu, kemudian diberi nama sesuai dengan harapan kebaikannya. Ya, jadi sesuai doa kita dan harapan kita. Misal, Anda ingin anak pertama misalnya jadi ahli Quran, Anda beri nama misalnya Muhammad Ahlul Quran. Yang kedua misalnya pakar hadis, ya Muhammad Khabirul Hadis atau Ahmad Khabirul Hadis. Yang pertama Muhammad, kedua Ahmad, ya kan? Yang ketiga misalnya fikihnya, jadi ahli hadis nomor satu, ahli Quran nomor satu, ahli hadis nomor dua, ahli fikih nomor tiga. Misalnya Muhammad Faqihul Islam, Masya Allah. Jadi Qurannya ada kakaknya, hadisnya ada adiknya, kemudian si bungsu fikih, lengkap semua. tapi komitmen di situ. Ketika diberi nama, cari guru-guru yang baik, sekolahkan tempat yang baik, seperti Nabi Zakaria alaihissalam ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ketika bermohon Imran dengan istrinya Hannah, meminta kepada Allah diberikan petunjuk lewat Nabi Zakaria yang merawat Maryam, cari guru yang baik, cari tempat yang baik mihrabnya, sekolahkan di tempat yang baik, cari pendamping yang baik, guru yang baik, sehingga tumbuh sesuai dengan harapannya. Masya Allah, anak pertama ahli Quran, kedua ahli hadith, ketiga ahli fiqih. Jadi ketika Anda ada persoalan, Anda tinggal tanyakan, kakak ayatnya apa? Ini ayah. Ya Quran surat sekian, ayat sekian, posisi paling sekian, dari bawah hitung ke atas sekian. Masya Allah. Hadisnya mana adek? Hadisnya di riwayatnya, ini di mu'jamnya, ini di sunannya, ini di dan seterusnya lah. Ya, sunannya, musnadnya, mu'jamnya terus. Fikihnya bagaimana? Ini ayah, pendapat Imam Abu Hanifah, ini Imam Malik, Imam Syafi'i, ini Imam Ahmad. Masya Allah, lengkap, indah di rumah ada majlis. Ya, YouTube Adi Hidayat Ofiyah sudah enggak laku lagi. Dan sudah kajian di rumah. Ya, itu indah. Ini yang dimaksudkan. Nah, apa kaitan dengan pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, kan bukan ini pertanyaannya, ini hikmahnya. Nah, pertanyaannya, Ustaz saya itu belum mampu waktu itu. Mampunya setelah 5 tahun ada, masih berlaku? Tidak. Nah, di sini, teman-teman sekalian, Al-Imam At-Tirmidzi yang meriwayatkan hadis ini, beliau memberikan pendapat sabi' ini boleh nanti dibatasi tidak hanya di hari ketujuh. Ya, tidak hanya di hari ketujuh, karena syariat disebutkan sabi'ahi, di hari ketujuhnya diberikan nama, diakikahi, kemudian dicukur, gitu kan. Nah, di sini teman-teman sekalian, ada yang menafsirkan termasuk Al-Imam At-Tirmidzi memberikan batas ya dari isyarat kata ini pada kelipatan tujuhnya, tapi dengan batas tertentu. Maka beliau katakan, ada pendapat Imam At-Tirmidzi ya, beliau katakan kalau tidak ada uzur di hari ketujuh, hari ke-14, kelipatan tujuh. Ya, tidak ada uzur di hari ke-14, hari ke-21. Dan beliau berhenti di kalimat hari ke-21 itu untuk memberikan kiranya kepada kita petunjuk kelonggaran-kelonggaran untuk bisa memaksimalkan itu semua. Nah, dari sini para ulama memberikan pandangan pertama terkait dengan hukum. Nanti saya sampaikan solusi di sini. Pertama, karena ini tergadai dan hikmahnya penting, ya zahiriyah, ya dari satu mazhab, tapi ini tidak populer dan banyak sekali pendapat-pendapat mayoritas ulama yang berbeda dengan pandangan ini. Dia mengatakan wajib karena hikmahnya begitu besar. Tapi pendapat ulama yang paling mendekati kebenaran di sini, dalam arti sangat populer, disepakati mayoritas ulama mengatakan ini sunnah hukumnya. Ya, sunnah hukumnya. Kalau mampu dikerjakan, bagus. Kalau tidak mampu pun pada saat itu, tidak mengapa. Ya, gugur kewajibannya karena ketidakkemampuannya, gugur kesunahannya. Gugur kesunahannya karena ketidakmampuannya pada saat itu, namun tidak meninggalkan komitmennya untuk merawat anak. Ini poinnya. Jadi yang terpenting dari akikah ini komitmen orang tua untuk mewujudkan perawatan anak, menjaga supaya tidak dikuasai nafsu. Jadi kalaupun ada orang tua mampu mengakikah pada saat itu, tapi kemudian mohon maaf, dia tidak diimbangi dengan pendidikan. Ya bangga aja cari kambing yang paling gemuk, ya kambingnya dipotong dan sebagainya. Tapi anak ini nggak pernah dididik. Ya, katanya pengen dekat dengan Allah, pengen jadi ahli Al-Quran, tapi disekolahkan di tempat yang tidak kenal Al-Quran, di tempat yang gak pernah belajar sholat. Ya bagaimana anak Anda jadi soleh kalau Anda tempatkan di tempat yang salah? Kan gak nyambung gitu. Ya, tapi Masya Allah, Anda pada situ belum ada kemampuan, dan gugur kesunahannya gitu kan. Ya, seperti kalau Anda misalnya sholat 2 rakaat sebelum duhur, terus lewat waktunya, ya sudah mendekat ke waktu asar, gak sempat gitu kan. Kan gugur kan sunahnya pada saat itu. Tapi hikmahnya bisa Anda dapatkan. Ganti dengan bacaan Al-Quran misalnya. Ya, ganti dengan sedekah dan sebagainya. Demikian pula ini. Walaupun waktunya terbatasi. Ya pada kondisi anak misalnya sebelum mencapai masa sempurna 2 tahunnya. Ya, atau masa-masa kemudian menjelang kepada balighnya. Maka di sini tidak mengapa gugur kesunahannya. Tapi tetap Anda dituntut menampilkan komitmen Anda untuk merawat anak itu. Dan kalau ingin menggantinya, Anda bisa ganti dengan sedekah. Misalnya senilai dengan nilai akikahnya. Misal, anak Anda laki-laki, kan 2 kambing di situ kan? Anda sekarang punya kemampuan ya dengan 2 kambing itu, maka Anda sedekahkan dengan niat memohon kepada Allah diberikan pahala akikahnya di masa lalunya. Jelas ya? Jadi boleh ganti dengan apa? Dengan sedekahnya dalam bentuk yang paling baik. Boleh Anda potong 2 kambing, niatkan sedekah misalnya, mengganti akikahnya di masa yang lalu. Jadi enggak harus kemudian setelah jadi orang dewasa, ya seperti saya misalnya 40 tahun misalnya, yang 40 tahun, 50 tahun diakikahin lagi karena dulu tidak. Enggak usah. Anda cukup kemudian niatkan dengan sedekah saja. Ya, sebagai pengganti yang lalu, itu pun sunnah hukumnya akikah itu. Jadi tidak sampai ke derajat wajib. Bahkan Imam Abu Hanifah mengatakan mustahab. Mustahab itu yang sangat disukai. Ibadah, kata beliau. Ya, maaf. Ibadah bukan mustahab tapi ibadah. Artinya apa? Wajib tidak, sunnah juga tidak, hanya diperkenankan sebagai bagian kepatuhan kepada sunnah Rasulullah SAW. Jadi saya katakan, Anda yang sekarang anaknya sudah berusia 5 tahun, silakan Anda bersedekah senilai dengan akikahnya. Jika laki-laki, berarti ini laki-laki ya, berarti 2 kambing, silakan. Ya Allah Ta'ala alam bissawab. Masih ada waktu? Oh, masih, Anda masih aja gitu. Gantian antum yang ceramah, saya pegang kamera. Baik, bismillah. Kita ke sini ya, ke apa namanya? IG. Ini terakhir barangkali supaya seimbang ya. YouTube 2, IG 2. Muhammad Adam Fikri Musyaffa. Assalamualaikum min. Admin, assalamualaikum. Salam ya, bukan ke saya nih, ke admin. Saya mau tanya, admin jawab nih. Apa hukumnya tentang ramalan cuaca? Iya. Cuaca apa nih? Cuaca alam apa cuaca hatimu? Sedangkan di zaman sekarang ramalan cuaca itu sangat dibutuhkan untuk jalur transportasi di laut dan di udara yang berkaitan dengan keselamatan hidup orang banyak. Apakah ada Al-Quran atau di hadisnya? Mohon dijawab ya, Amin. Amin, jawab nih. Mana admin? Sini jawab. Ini bukan nanya saya nih ya, admin, Min, Mimin. Baik ya. Baik, admin mewakilkan kepada saya, jadi izin saya menyampaikan. Saudaraku, semoga Allah rahmati Anda, muliakan Anda, memberikan kemudahan pada hidup Anda dan kita semua. Jadi terkait dengan cuaca, mungkin yang paling tepat kita gunakan diksinya ya, karena diksi itu memberikan pengaruh yang sangat dalam. Karena itu di bahasa Arab itu ada belajar tentang ungkapan. Jadi ada memilih diksi, ada menyampaikan diksi dalam bentuk kalimat, ada bentuk hiasan pada kalimat sehingga terasa menyenangkan. Dan ilmu memilih diksi disebut dengan ilmu ma'ani. Jadi ilmu ma'ani itu memilih kata-kata yang sesuai. Sehingga tidak salah paham, apalagi dalam konteks syariat tuh salah menyampaikan kalimat bisa keliru hukum, kan? Yang kedua, menyampaikan rangkaian kata itu dalam bentuk kalimat yang jelas dan terang, itu disebut ilmu bayan namanya, bayan ya. Anda ingin sampaikan kepada istri Anda bahwa istri Anda ini malam ini begitu cantik gitu kan, atau istri mengatakan pada suami Anda, kamu begitu tampan malam hari ini, Anda katakan dengan terang dan jelas, kamu cantik banget sayang gitu kan, atau kamu ganteng banget sayang gitu kan, atau kepada anak, masya Allah anak mama, anak papa gantengnya gitu kan. Nah, itu bayan namanya ya. Tapi kalau Anda ingin berikan kesan yang lebih dalam sehingga terasa menyenangkan, Anda bisa katakan, masya Allah ma, cahaya rembulan aja kalah mah cantiknya mama malam hari ini. Masya Allah, Pak, gitu kan? Tampannya papa itu melebihi artis paling tampan di muka bumi, misalnya. Nah, itu badia namanya. Ilmu badia. Ya, kepada anak juga, misal Anda katakan kalimat-kalimat tadi. Nah, kenapa penting saya sampaikan ini? Karena ramal, meramal, ya ini sesuatu yang problematik. Ya, karena kata ramalan ini nanti masuk ke dalam konteks perdukunan, di dalam konteks syariat. Makanya, saya lebih memilih misalnya dalam konteks ilmiah. Ya, di sini perakiraan. Ya, perakiraan. Walaupun katanya terasa dekat, tapi konteksnya berbeda. Ya, kata tunjuk dilalah kalau dalam bahasa Arab itu penunjukannya tidak sama. Jadi ada perakiraan, ada kepastian. Ya, ada perakiraan, ada kepastian. Nah, terkait dengan kepastian, diksi kepastian, maka tidak ada yang bisa memastikan cuaca kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecuali siapa? Allah yang maha mengaturnya. Karena itu di Al-Quran, kalau Anda tanyakan di Al-Quran ada tidak? Ada. Di Quran surah ke-31, surah Luqman. Di akhir ayatnya, ayat ke-34. Ya. Quran surah ke-31, surah Luqman. Ya. Di ayat 34, di akhir ayatnya. Di sini ada 5 hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kalau prerogatif artinya hanya Allah yang berhak. Yang lain makhluk tidak boleh campur tangan sedikit pun dan tidak ada pengetahuan tentangnya. Ya, kepastian tentang semua ini. 5 ini langsung disebutkan oleh Allah sendiri yang menyampaikan dalam firman-Nya, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Hanya milik Allah pengetahuan tentang kapan waktu pasti terjadi kiamat. Ya, karena itu di Al-Qur'an diksi kiamat tuh banyak. Yaumul akhir, yaumul qiyamah, yaumul ba'ts, gitu kan? Banyak sekali. Ya, bahkan ada surah Al-Qiyamah surah ke-75. Ya, Yaumuddin, Malik Yaumiddin, ayat yang keempat Al-Fatihah, gitu kan? Tapi itu terkait dengan peristiwanya, terkait dengan bagaimana gejolaknya, ya, kebangkitannya. Tapi terkait waktunya, tepatnya menggunakan kata sa'ah. Sa'ah itu kalau sekarang jam. Jam itu menunjuk bukan cuma menitnya, detiknya, pasnya, kapan itu, hanya Allah yang tahu. Ya, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Dan pakai taukid, hanya Allah yang tahu kapan pastinya terjadi kiamat. Menitnya, detiknya, sampai posisi yang paling akurasinya. Jadi kalau ada orang-orang misalnya menyampaikan ramalan, kan menyampaikan misalnya ini akan terjadi kiamat, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, nah itu langsung tolak aja. Ya, karena ini sudah menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia, malaikat pun tidak tahu. Ya, malaikat yang terdekat dengan Allah, malaikat Jibril, mencoba mengonfirmasi, menguji Nabi SAW dalam hadis Jibril, ya, hadis nomor 2 di Al-Arba'in tentang Islam, iman dan ihsan. Ya, setelah menanyakan itu semua, kemudian malaikat bertanya, mata sa'ah, kapan waktu tepatnya terjadi kiamat? Apa jawab Nabi SAW? Bal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih baik, lebih tahu daripada yang bertanya. Anda kan yang lebih dekat dengan Allah, Anda malaikat, penyampai wahyu. Ya, apalagi saya gitu kan? Anda lebih tahu dibandingkan dengan saya. Jadi, malaikat Jibril ingin memastikan, saya pun yang paling dekat enggak tahu gitu kan? Apalagi dengan manusia-manusia. Sekaligus menunjuk kemuliaan Nabi SAW. Malaikat yang paling dekat bertanya. Ya, pada Nabi Muhammad SAW ini menunjukkan betapa tingginya, ya, derajat dan keistimewaan Nabi SAW di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sampai malaikat pun hormat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma dalam konteks ini tetap kiamat hanya Allah yang tahu waktunya. Ya, dulu waktu saya di Garut itu pernah terjadi tuh ramalan akan terjadi kiamat tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Itu kosong tuh pasar-pasar, sebagian sepi itu ya, karena diterpa isu ini. Ya, ternyata nggak kejadian tanggal 9 itu. Begitu nggak kejadian, langsung ada ralat. Ini diundur, terjadi tahun tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 tuh diundur, Anda bayangkan, dan enggak kejadian lagi gitu kan. Jadi itu kembalikan kepada Allah, jangan banyak tanya. Ya, apa wa may yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Ya, terus apa urusannya kalau kiamat tiba-tiba datang besok? Jadi kalau masalah kiamat lebih baik jangan banyak dibahas waktunya, lebih baik dibahas persiapan kita minimal menghadapi kiamat kecil atau kematian kita. Boleh jadi kita meninggalkan dunia duluan atau dunia meninggalkan kita. Jadi siapkan diri kita. Kemudian wayunazzilul ghaith. Nah, ini pertanyaan Anda. Wayunazzilul ghaith dan kepastian dalam hal mengatur cuaca. Ya. Hak Allah memastikan, mengatur. Bahkan kalimatnya menggunakan yunazzil, bukan yunzil. Ya, yunazzil itu secara tertib, rapih, tersusun. Ya, dengan baik, punya proses. Ya, Al-Quran, saya beri contoh, diturunkan dengan proses, tersusun rapih, ya, sempurna, selama kurang lebih 23 tahun. Turunnya di mana, keperluannya apa, kapan diturunkan, kepada siapa dia turun, dalam arti asbabun nuzulnya, dalam peristiwa apa. Ya, diturunkan tetap kepada Nabi SAW, tapi dalam peristiwa apa, tentang kejadian apa, ya, di tempat mana, ada hikmah apa, dalam keadaan apa. Ya, itu Al-Quran kan itu redaksinya menggunakan nazzala yunazzilu. Beda dengan Taurat, beda dengan Injil, diturunkan seketika langsung. Taurat 10 perintah Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Musa langsung turun, ya, Taurat di lauh. Kemudian Nabi Isa pun turun menerima, ya, diturunkan oleh Allah, ya, Injil turun langsung seketika. Karena itu di Al-Qur'an diberikan sebuah gambaran kepada kita, informasi bahwa Al-Qur'an menggunakan nazzala, Taurat Injil menggunakan anzala di Ali Imran ayat ketiga, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Ya, nazzala karena keteraturan. Nah, cuaca pun kenapa menggunakan redaksi yunazzilu untuk memberikan kesan yang pertama dari kata nazzala yunazzilu. Cuma ini bentuknya bentuk mudhari', ya, present continuous future. Continuous future, bentuk progresif sampai kapan pun. Jadi Allah ingin menegaskan, sampai kapanpun yang berhak mengatur tentang kepastian cuaca hanya Allah. Dari sejak alam diciptakan sampai berakhir, sampai kembali kepada Allah. Hanya Allah. Dan ketika Allah mengatur menggunakan nazzala yunazzilu, sempurna pengaturannya. Berdasarkan hikmah, tertib, teratur. Makanya cek. Ini musim hujan sekarang saja di wilayah kita misalnya, secara umum ya, musim hujan. Silakan Anda cek. Ya, tiba-tiba kemudian satu daerah ada yang deras, ada yang rintik-rintik, ada yang enggak hujan. Ya, pernah kejadian satu tempat misalnya, sini hujan, sini enggak, berbatasan sini. Ya, saya pernah waktu di Tripoli itu, sering saya sampaikan kisah ini, tiba-tiba hujan, saya pindah ke sini, ini enggak hujan. Jadi berdiri di sini melihat ini enggak hujan. Ya, ada yang mengatakan hujan lokal gitu kan, dan beberapa hujan yang lain dan sebagainya gitu kan. Bahkan ada yang menarik, ada yang panas, bersamaan itu turun hujan juga. Ya, sehingga orang-orang apa namanya, Spanyol yang paling ujung mengatakan ini hujan ngejuru maung katanya, ya? Jadi ada panas tapi hujannya turun gitu kan. Ya, ini sangat menarik peristiwa-peristiwa itu. Dan itu ada hikmahnya, teman-teman sekalian. Ada hikmahnya. Ya, kadang-kadang misalnya hujannya nggak begitu deras tapi banjir terjadi beberapa tempat. Itu menunjukkan ada hikmah. Apa di antara hikmahnya? Bahwa Allah ingin menampakkan kepada kita ada sesuatu yang nggak beres di sini. Ada penataan yang kurang tepat, ya kan? Ada penyaluran yang tersumbat. Karena air itu ya fitrahnya begitu. Dia mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, menempati sesuai dengan keadaan tempatnya. Kalau kita salurkan dengan baik, ada manfaat, ada hikmah di situ. Maka saya ingin katakan di sini, kepastian cuaca semua bersumber dari Allah. Ya, adapun kemudian ikhtiar manusia untuk persiapan terkait dengan itu, boleh dia belajar tentang ilmu, melihat dari fenomena alam, gejala-gejala, ini kayaknya mendung nih, kalau mendung pertanda hujan. Ya, dari kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan dulu kalau sudah gelap, mendung, biasanya hujan. Tapi belum tentu hujan, pernah sering kejadian. Ya, pernah kami sedang olahraga, tiba-tiba mendung, bergeser, kena angin, cerah lagi. Pernah terjadi. Tapi secara kemanusiaan, dari sebab-sebab itu terdeteksi pergerakan angin, kan? Kemudian awan dan sebagainya. Maka manusia memprediksikan, maka dikenal dengan perakiraan cuaca. Ya, maka silakan dicek. Di TV-TV kan dulu kita lihat ya, ada perakiraan cuaca dari pagi hari ini menunjukkan wilayah Bekasi bagian barat, Bekasi bagian misalnya, timur, ini diprediksi. Diprediksi, bukan dipastikan. Ya, kalau dipastikan bisa dituntut, kalau nggak kejadian, nah, itu udah pelanggaran, kan? Nah, jadi di sini terkait dengan ikhtiar manusia untuk belajar melalui tanda-tanda alam itu sebagai persiapan bagi manusia, ya, menyiapkan keadaannya, menyiapkan kemudian persiapan untuk beraktivitas. Makanya di situ, masya Allah, muncul orang jualan payung, jualan macam-macam, ada jas hujan, kan? Nah, itu hikmah dalam kehidupan supaya kreativitas dibangun dan mendapatkan hikmah yang lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, teman-teman sekalian, saya kira ini dulu yang kita bahas ya, nanti selebihnya mudah-mudahan ada waktu yang lain yang bisa kita uraikan. Dan mohon maaf mungkin tidak bisa menjawab semuanya yang teman-teman sampaikan atau mungkin baru dituliskan, mudah-mudahan bisa direkap nanti ya teman-teman. Min, ya, Mimin tadi dipanggil tuh jawab ya. Nanti teman-teman tolong ya, tolong disatukan, nanti saat-saat senggang ingatkan saya. Ya, kalau lagi senggang, tolong nanti disampaikan itu, mungkin bisa dibahas, bisa direkam, nanti bisa ditampilkan, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Izin menyampaikan informasi, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bahwa hari ini telah tiba 1000 paket lagi teman-teman untuk menghafal ya. Paket mushafnya dengan bukunya sudah disatukan, dan seperti janji yang saya sampaikan di pertemuan-pertemuan lalu, kita sampai akhir tahun ini mengejar teman-teman untuk memfasilitasi yang masih berminat jadi keluarga besar STUAH, sekolah terbuka usahakan Al-Qur'an hafal ya. Jadi insyaallah kita maksimalkan kuota sampai 10.000 orang. Nah, ini sudah ada antrian sampai 1.000 lebih nih, apa 900 apa kurang lebih sampai ke 2.000. Nah, jadi insyaallah hari ini telah datang 1.000. Jadi nanti saya sudah mintakan ke staf admin di ILC ATC Learning Center melalui manajernya, saya katakan setelah tiba langsung jangan lama-lama. Jadi begitu ada teman-teman yang sudah daftar, disiapkan, langsung kirim ya, kirim. Dan itu gratis. Ingat ya teman-teman sekalian, gratis. Jadi yang dari kami sampaikan gratis, tinggal nanti teman-teman ongkos kirimnya saja. Ongkos kirimnya sesuai dengan daerah masing-masing. Sedangkan paketnya kami sampaikan gratis ya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman yang masih punya komitmen untuk bisa menjadi bagian dari keluarga besar STUAH yang telah bergabung, tetap semangat ya. Semangat menghafalnya, semangat belajar, dan isi pergantian tahun dengan lebih baik ya. Yang Masehi ini status kita diupdate di hadapan Allah, insya Allah tahun ini hafal 1 juz misalnya kan, sebagai persiapan tahun depan. Tahun depan tingkatkan 2 juz ya, atau kita targetkan sesuai dengan target kita 30 juz insya Allah ya, di penutup akhir tahun depan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang belum bergabung, sekarang berniat untuk bergabung, gampang, tinggal Anda ikuti saja instruksi di pertemuan-pertemuan yang lalu. Ada Zoom kami dengan STUAH, ikuti adminnya bagaimana menyampaikan, daftar ke STUAH, daftarnya gratis, dapat paket gratis insya Allah. Ya, kami komitmen sepanjang kita bisa atasi, kita bisa atasi, dan kalau ada amalan bersama kami akan ajak. Ya, ini pun insya Allah kami tetap berusaha menyediakan, Anda yang ingin sama-sama terlibat untuk bisa meringankan biayanya atau berdonasi, silakan nanti dari situ kita siapkan kembali paket yang bisa memenuhi. Mudah-mudahan dari situ ada pahala-pahala mengalir jika didapati oleh teman-teman yang mengamalkannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman sekalian, seperti disampaikan di pertemuan yang Zoom dalam beberapa kesempatan, bahwa yang herbal telah kita sampaikan seperti ini, yang pH 7 ya. Nanti mungkin saya nanti di Zoom khusus hari Sabtu ya. Ya, saya ada sesi nanti di Muktamar Kanada dan Amerika, kami akan sampaikan tentang materi Shifa obat. Nah, saya ingin katakan bahwa banyak sekarang yang mengatasnamakan saya, ya mohon izin ambil video, para pemburu video, gambar-gambar itu kan, terus jualan herbal. Ada kolega kami yang tertipu satu tempat tuh sampai puluhan juta itu, laporkan saja tuh. Ya, kalau bawa-bawa nama saya ataupun video memanfaatkan sesuatu yang tidak benar, silakan diproses. Kalau saya cukup mengatakan tidak ada berkahnya gitu kan. Nah, untuk membedakan nanti, ini kami nggak berjual beli kan. Nah, ini riset ya, jadi hanya diberikan pada yang memerlukan. Jadi diberikan secara gratis pH 7 dan nanti ada kontaknya tersendiri dan catatan medisnya. Jadi kalau misalnya untuk meningkatkan imunitas atau pernafasan, kita nggak katakan ini obat tertentu, tidak. Tapi ini manfaat untuk meningkatkan imunitas, kemudian juga melancarkan pernafasan. Kemudian setiap yang meminta, datanya disampaikan. Jadi admin tuh nyampaikan ini kenapa, apa, dosisnya berapa. Jadi sudah ada ukurannya masing-masing. Dari bayi, anak kecil, perempuan, orang dewasa, Terus apakah sesak dia, apakah misalnya panasnya tinggi atau sebagainya, nanti ada ukuran tersendiri. Ya, sampai sekarang alhamdulillah sudah ada, mungkin sudah nyampe 1000 lebih yang masuk ke kami, dan hasilnya dengan izin Allah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan detik ini. Jadi kalau ada yang teman-teman nawarkan beli dan sebagainya, itu mohon izin ya, kami tidak menjual, ini gratis. Demi Allah saya katakan, saya berusaha sebaik-baiknya menampilkan ibadah kepada Allah, meriset ayat hadis dan benar-benar niat ibadah. Saya hanya mohon Anda doakan supaya Allah ampuni dosa saya dan dosa keluarga serta keluarga besar di Quantum Akhir Institute. Minta tolong doakan saja, doakan sepanjang bisa kami tangani, kami tangani. Saya tidak pernah minta donasi juga, tidak pernah minta donasi, sepanjang kami mampu. Kami ingin jadi saksi di hadapan Allah dengan ini semua ada baiknya, dan kami ingin berkontribusi dalam keadaan-keadaan seperti saat ini ya, karena betul-betul dibutuhkan, orang butuh ya, ada yang kemudian tumbang dan sebagainya. Kita mencoba berkontribusi sebaik mungkin sebagai warga negara kesatuan Indonesia yang kita berharap jadi yang baik di hadapan Allah dan dalam pandangan hukum juga. Jadi ini yang kami lakukan, kontribusi yang sekiranya bisa kami kerjakan ya, walaupun kecil mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian teman-teman sekalian yang sering bertanya tentang ini, ada tumbler, ini sudah ada, sudah kami siapkan, dan ini pun insyaallah dari hasil yang didapatkan sebagiannya kita alokasikan juga untuk pembiayaan-pembiayaan seputar dakwah, termasuk nanti ada buku, ada juga herbal, ada macam-macam ya, yang mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Untuk keluarga besar STUAH ada Zoom terakhir akhir tahun dan akhir bulan di tahun ini, yaitu pada tanggal 31 Desember. Ya, 31 Desember ba'da Isya. Seperti biasa, ini Zoom penutup untuk di tahun ini sebagai pengantar nanti motivasi hafalan untuk di tahun yang akan datang. Bagi yang akan bergabung nanti ikuti saja, karena ini pun nanti akan insyaallah ada di YouTube juga, dan kalau Anda ingin daftar jadi keluarga besar STUAH seperti tadi yang telah disampaikan. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Maafkan saya, yang benar dari Allah dan Rasulnya silahkan diamalkan. Kalau ada yang salah itu mutlak kesalahan saya, mohon dimaafkan, dan semoga dengan itu Allah memuliakan Anda semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa shafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara, saudariku, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa program STUAH, Sekolah Terbuka Usahakan Al-Quran Hafal, hingga detik ini semakin meningkat peminatnya hingga mencapai lebih daripada 7.000 orang. Dan dari hari ke hari, bahkan hingga detik ini, semakin banyak saudara-saudari kita, baik warga negara Indonesia yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, yang mengajukan permohonan untuk menjadi bagian dari keluarga besar STUAH. Dengan ini, izinkan saya menyampaikan bahwa peluang itu masih terbuka lebar, dan kini kami masih dalam program untuk pemenuhan kuota sebanyak 10.000 orang hingga akhir tahun ini, dan berusaha menyediakan fasilitas pendukung dari belajar agar bisa dibagikan secara gratis bagi para peserta yang ingin menjadi bagian dari keluarga besar STUAH. Teman-teman yang ingin juga berkontribusi untuk dapat memudahkan fasilitas dari pelajaran ahli Al-Quran ini, Anda bisa bergabung untuk masuk ke rekening berikut ini, yang dengan itu insya Allah kami akan alokasikan untuk pemenuhan fasilitas dimaksud, sehingga bisa dibagikan secara gratis bagi para ahli Al-Quran. Semoga dengan itu mereka bisa menghafal Al-Quran, setiap hurufnya mendapatkan pahala, dan bagi Anda pun mengalir bagian yang sama. Terima kasih. Semoga Allah mudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.